Bismillahirrahmanirrahim. Wattartibul madkuruh wal muqtamad. Ini meneruskan penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang kesunahan seseorang meletakkan sesuatu atau menghadap ke sesuatu di saat sholat. Jadi di penjelasan sebelumnya dijelaskan ada 4 urutan, yaitu yang pertama tembok atau tiang, yang kedua tongkat, yang ketiga sajadah, dan yang terakhir adalah khot atau garis. Urutan itu adalah menurut al-muqtamad, wa tartibul madkuruh wa al-muqtamad. Jadi 4 urutan tadi yang saya sebutkan itu merupakan urutan yang menurut al-muqtamad, pendapat yang bisa dibuat sandaran. Hilafan lima yuhimuhu kalamu bni mukri. Urutan ini berbeda dengan keterangan yang ditulis oleh Ibnu Mukri. Jadi memang ada perbedaan urutan ya antara para ulama. Fama ta'adala an rudbatin ila madunaha mal kudrati alaiha kanat kal adam. Jadi urutan 4 tadi itu harus dilakukan dengan urut. Dalam arti bila seseorang mampu melakukan urutan sebelumnya tetapi dia melakukan urutan setelahnya, maka yang dilakukan itu dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada, kanat kal adam. Jadi harus sesuai dengan urutan yang tertera di dalam kitab ini. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa awajhi. Disunahkan untuk tidak menjadikan sutroh atau penghalang, disunahkan tidak menjadikannya atau tidak meletakkannya di hadapan kita. Jadi tidak berada di hadapan kita, bal an yaminih au yasarih, akan tetapi kesunahannya adalah meletakkan di sisi kiri atau di sisi kanan. Jadi meletakkan sutroh atau penghalang di saat sholat itu kesunahannya tidak diletakkan sejajar pas di depan kita, tidak diletakkan di depan kita, tetapi lebih digeser ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Wa kullu shaffin sutratun liman khalfahu. Setiap barisan jamaah merupakan penghalang bagi orang yang ada di belakangnya. Jadi terkhusus untuk orang yang berjamaah, sutrohnya itu bisa berupa orang lain, yaitu shaf atau barisan yang ada di depannya. Wa in qurba minhu, walaupun dia dekat dengan barisan yang di depannya. Qala al-Baghawi sutratul imami sutratu man khalfahu. Al-Baghawi berkata bahwa sutrah imam, sutrah ini penghalang tadi ya, sesuatu yang diletakkan di depan musalli. Sutrah imam merupakan sutrah bagi makmum yang ada di belakangnya. Jadi makmum yang ada di belakang imam, karena di depannya tidak ada shaf, tidak ada barisan, maka sutrahnya adalah sutrah imam. Walau ta'arodati sutratu wal kurbu minal imam awis shafil awal faman ladhi yukaddam. Ini ada permasalahan bila andai kata ada seseorang yang dituntut untuk memilih satu di antara dua pilihan, yaitu pilihan sutrah atau dekat dengan imam. Kalau dia memilih kesunahan sutrah, dia tidak bisa dekat dengan imam. Kalau dia memilih dekat dengan imam, dia tidak bisa mendapatkan sutrah. Atau pilihannya adalah shaf awal. Kalau memilih sutrah, dia tidak berada di shaf awal. Begitu pula sebaliknya. Kalau memilih shaf awal, memilih barisan pertama, dia tidak bisa mendapatkan kesunahan sutrah. Mana yang harus didahulukan? Faman ladhi yuqaddam? Qala Syaikhuna, di sini Ibnu Hajar mengatakan bahwa kullun muhtamal. Ini bisa muhtamil, bisa muhtamal ya. Muhtamal itu artinya dimungkinkan. Keduanya dimungkinkan benar. Artinya dari permasalahan tadi, saat memilih satu di antara dua pilihan tadi, kedua pilihan itu dimungkinkan benar menurut Ibnu Hajar. Wa dhahiru qawlihim, akan tetapi menurut zahir dari ucapan para ulama yang berbunyi yukoddamu, jadi yukoddamu ini adalah isi dari qawlihim ya, dhahiru qawlihim, zahir dari ucapan para ulama yang ucapan itu berisi yukoddamu shaful awwalu fi masjidihi wa in kana kharija masjidihil muhtasi bil mudhafah. Jadi mulai as-shaful awwal, mulai yukoddamu hingga bil mudhafah, ini adalah isi dari qaulihim, isi dari ucapan para ulama, atau biasanya di dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan makul qaul. Jadi para ulama mengatakan bahwa barisan pertama di Masjid Rasulullah, Masjid Madinah, itu lebih diutamakan ya. Barisan pertama lebih diutamakan walaupun barisan pertama berada di luar masjid ya, berada di luar masjid. Jadi orang yang jamaah di Masjid Rasulullah itu yang paling utama adalah mendapatkan barisan pertama walaupun dia tidak berada di dalam masjid. Wa in kana kharija masjidihi al-muhtasi bil mudhafah. Jadi Masjid Rasulullah, masjid Nabi itu adalah masjid yang shaf pertamanya ini memiliki pahala yang dilipat gandakan. Sehingga walaupun tidak berada di dalam masjid itu tetap di menangkan memilih barisan pertama. Dari penjelasan ini, dari penjelasan ulama yang berbunyi tadi, maka kita bisa menyimpulkan dua permasalahan tadi, takdimu nahwi shofil awal, lebih mendahulukan barisan yang pertama. Jadi kata takdimu nahwi shofil awal ini adalah khobar dari zohiru qaulihim ya. Zohiru qaulihim ini mubtada, takdimu nahwi shofil awal ini adalah khobar. Jadi permasalahan di atas tadi, yaitu antara memilih sutroh atau dekat dengan imam atau memilih sutroh dengan shof awal, ini kalau melihat penjelasan para ulama mengenai keistimewaan dari shof awal yang berada di Masjid Nabi, itu pilihan tadi dimenangkan oleh shof awal. Jadi kita disunahkan untuk memilih shof awal bila ada pilihan antara shof awal dengan sutra. Intaha. Wa idza shalla ila shay'in minha fa yusannu lahu wa li ghairihi daf'u marin bainahu wa bainal sutra al mustawfiyati li syurut. Bila seseorang sudah sholat menghadap ke sesuatu, sesuatu yang telah dijelaskan, maka bagi dia dan bagi orang lain disunahkan untuk menghalangi orang yang berlalu, orang yang berjalan atau berlalu, antara dia dan antara penghalang yang sudah mencukupi syarat. Jadi kalau kita sudah membentangkan sajadah, kita sudah sholat menghadap ke sesuatu dan hal itu sudah memenuhi syarat, maka bila ada orang yang akan berjalan di depan kita, kita disunahkan untuk menghalanginya. Jadi bagi orang yang sholat sendiri maupun bagi orang lain disunahkan menghalangi orang yang ingin, orang yang akan berjalan di depan orang yang sholat. Wa qad ta'adda bimururihi likaunihi mukallafan. Ini catatan ya. Termasuk dari catatan kesunahan itu adalah orang yang berjalan di hadapan orang yang sholat, dia termasuk orang yang salah. Kota ada ini artinya salah ya. Dia dianggap salah sebab dia berjalan. Mengapa dia dianggap salah? Karena dia sudah mukallaf. Jadi selama seorang yang berlalu di depan orang yang sholat sudah mukallaf, sudah balik dan berakal, maka kita disunahkan untuk menghalanginya. wayahrumul mururu bainahu wallahu a'lamu bisawabi.